Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما يؤخذ من الحديث مازلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن امرأة رفاعة. Masih pada hadis dari Aisyah رضي الله تعالى عنها tentang istri Rifa'ah yang ditalak tiga dan kemudian menikah dengan orang lain, kemudian mengeluh kepada Nabi bahwa orang lain tadi tidak bisa memberikan kepadanya nafkah batin. Ini tidak bisa memberikan kepadanya Usailah. Maka Nabi berkata, apakah engkau mau kembali pada Rifa'ah? Tidak bisa. Sampai engkau merasakan madu kecilnya dia dan dia merasakan madu kecilmu. Ma yukhadh min hadzal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Ini apa faedah-faedah hadis ini? Al-faedatul ula, faedah yang pertama, annal murad bibatti talaq huna at-talqatul akhirah min ats-tsalats. Yang pertama, bahwa maksud batt talaq, salak yang bain, adalah talak yang ketiga atau talak yang terakhir dari tiga talak. Kama bayyanathu ar-riwayatul ukhra, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain. Kama taqaddam fi syahril gharib, sebagaimana telah lewat ketika membahas kalimat-kalimat gharibah. Atsaniyah, yang kedua, annahu la yahillu ba'da hadzal bat al-madhkur huna an yankihaha zawjuha, tidak halal setelah talak yang bat, yakni talak tiga, talak terakhir dari tiga talak yang tersebut, tidak boleh lagi dia menikahinya, suaminya tidak boleh lagi menikahinya kembali. Alladhi batta talaquha, yang sudah ditalak tiga, illa ba'da an tazawwaja ghairahu, kecuali setelah menikahi orang lain kemudian cerai kemudian balik kembali, bisa. Itu pun kalau pernikahan yang keduanya ada jima di dalamnya. Kalau enggak ada jima, enggak bisa. Maka dikatakan illa ba'da an tazawwaja ghairahu wa yaqa'aha az-zawjut tsani, kecuali setelah menikah lagi dengan orang yang lain, dengan laki-laki yang lain, dan kemudian terjadi jima dengan orang lain tadi. Fa yakunul murad biqoulihi ta'ala, maka dimaksud di dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tankiha zawjan ghayrah, tidak bisa kembali, hatta tankiha zawjan ghayrah, hingga dia menikahi suami lain. Ternyata maksud ayat itu bukan menikah akad nikahnya saja, tetapi akad nikah dan jima di dalamnya. Idan Al-maqsud min qawlihi tankih zawjan ghairaha al-wata'u. Maknanya jima' al-wata' adalah jima'. La mujarradul aqad, bukan hanya akad saja, tetapi benar-benar ada jima'. Qala Ibnu al-Mundhir, berkata Ibnu al-Mundhir, ajma'al ulama'u ala istirathil jima' litahilla lil awwal. Berkata Ibnu al-Mundhir, telah ijma' sepakat para ulama syarat adanya jima' untuk bisa kembali ke suami pertamanya. Syaratnya harus ada jima' untuk bisa kembali ke suami pertamanya. Fala tahilla lahu hatta yujami'aha tsani. Tidak halal lagi bagi suami pertama hingga ada jima' atau dijima'i oleh suami yang berikutnya, suami yang kedua. Kalau ternyata setelah jima itu ada cerai, maka wanita tadi boleh kembali kepada suami pertamanya. Idan syarat wanita tadi bisa kembali kepada suami pertamanya yang mentalak tiga adalah al-aqdu wal jima'. Apa syaratnya? Akad dan jima'. Akad saja tidak cukup. Salisan. Yang ketiga, al-muradu bil usailah, yang dimaksud dengan madu kecil adalah al-ladzah al-hasilah bitaghyibil khashafah walau lam yahsul inzal mani. Yang dimaksud dengan usailah adalah kelezatan yang didapatkan dengan taghyibil khashafah, dengan menghilangkan khasyafah. Mau khasyafahnya hilang? Ya enggak mau. Jadi apa terjemahnya? Usailah adalah kelezatan yang didapatkan dengan digoibkannya khasyafah. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Fahimahu man fahimahu, jahilahu man jahilahu. Yang paham silakan paham, yang enggak paham silakan enggak paham. Walau lam yasul inzalumaniin, walaupun tidak terjadi dan tidak keluar mani. Walaihi ijma'ul ulama, dan di sana ijma' para ulama. Ayib. Fala budda min ilaj li'annahu madinnatul ladzah. Baik, innallaha la yastahi min al-haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran, maka Rasulullah SAW juga tidak malu untuk menerangkan kebenaran, dan demikian pula para sahabat meriwayatkan dan wanita ini menceritakan juga dengan tidak malu, karena ini adalah hak, ini adalah ilmu. Maka saya katakan, terjemahannya adalah bahwa yang dimaksud usailah, merasakan usailah adalah kelezatan yang terjadi dengan menenggelamkan kemaluannya, walau lam yahsul inzalumani, walaupun tidak keluar mani. Ini terjemahan yang pas, menenggelamkan. Wa alaihi ijma'ul ulama, dan itu ijma' para ulama. Jadi barakallahu fiikum, ada dua penyebab mandi. Apa saja? Hah? Pertama, khurujul mani. Iya kan? Ini penyebab mandi wajib, khurujul mani. Ini alif loh, walaupun bengkok. Ah, khurujul mani. Dan yang kedua adalah ad-dukhul. Ah, dukhul inilah yang dimaksud tadi, taghyibul khasyafah, menenggelamkan khasyafah. Ayib. kalau sudah dukhul, sudah menenggelamkan khasyafah, tidak keluar mani, sudah disebut jima. Sudah disebut jima, walaupun enggak keluar mani. Dan wajib mandi. Tetapi barakallahu fikum, kalau keluar mani dalam keadaan tidak dukhul, tetap wajib mandi, tapi itu bukan jima. Berarti yang menjadi syarat untuk seorang wanita bisa kembali ke suami pertamanya yang mentalak tiga, yang nomor satu apa nomor dua? Hah? Yang nomor dua, ad-dukhul. Keluar mani saja gak cukup, harus dukhul. Barakallahu fiikum. Apa makna khasyafah? Kemaluan. Boleh diterjemahkan itu. Tetapi yang benar adalah kepalanya. Loh, itu dibahas oleh para ulama. Kalau masuknya sekian, belum dikatakan jima. Tetapi kalau sudah tenggelam kepalanya, baru dikatakan jima. Ada ilm lakum. Barakallahu fikum. Ala ikhtilafin fi. Tentunya ada ikhtilaf di kalangan para ulama, seberapa dikatakan jima dan seberapa belum dikatakan jima. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fala budda min al-ilaj annahu madinatul ladzah, maka harus ada dukhul. Saya terjemahkan ilaj dengan dukhul karena disitulah yang dikatakan dengan usailah, disitulah yang dikatakan madu kecil. Yang keempat, annahu la budda min al-intishar wa illa lam tahsul al-ladza al-mustaritah. Yang keempat berarti harus terjadi intishar. Kalau tidak terjadi intishar, tidak mungkin bisa terjadi al-ladzah yang disyaratkan, tidak mungkin terjadi jima yang disyaratkan. Apa intishar? Tersebar, ya. Intasyara yantasyiru, kan tersebar toh. Wallahu ta'ala alam, mungkin tersebar darahnya barangkali, sehingga menjadikan yang tadinya lembek jadi tegak. Ya. Itu intisyar. Maka yang dilaporkan oleh wanita tadi, istri Rifa'ah, ya Rasulullah, innama ma'ahu kahadbati thawb. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang bersama dia itu, yang punya dia, tidak bisa tegak. Ini enggak mungkin terjadi jima karena dia dhaif, lemah syahwat. Kalau begitu engkau tidak bisa kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turidina an tarji ila Rifa'ah? La, tidak. Sampai terjadi jima. Hatta taduqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Yang kelima, annahu la ba'sa min at-tasrih bil asya allati yastahi minha lil hajah. Nah, ini dalil kita barusan, bahwasanya tidak mengapa untuk berbicara terang-terangan tasrih pada perkara-perkara yang kalau diucapkan biasanya malu. Yastahi minha, tabu, tidak pantas diucapkan. Tetapi kadang-kadang dibolehkan. Kapan? Lil hajah, kalau ada hajah. Di antara hajat yang ada sekarang adalah agar bisa paham. Kalau enggak diterangkan enggak akan paham. Kalau enggak dijelaskan harus jelas. Innallaha la yastahi minal haq. Maka faedah kelima, bolehnya menjelaskan sesuatu yang biasanya tidak pantas, atau yang biasanya tabu, atau yang biasanya malu kalau disebutkan, boleh dijelaskan. Kapan? Lil hajah, kalau ada hajah. Apa dalilnya? Faqad aqarraha an-nabiyyu. Faqad aqarra an-nabiyyu, nabi mentakrir. Apa mentakrir? Menyetujui, tidak mengingkari. Ala dzalik, atas ucapan wanita tadi. Bahkan tabassama min kalamiha, bahkan nabi tersenyum terhadap ucapan wanita tadi. Artinya apa? Kalau untuk menjelaskan terpaksa disebut perkara-perkara yang biasanya malu kalau disebut, di tempat lain jangan. Kita pernah menghukum santri dulu di pondok yang bukan pondok sini. Mengapa? Main-main. Setelah diterangkan hadis yang seperti ini, kemudian di kamar guyon-guyon dengan kalimat tadi, kemudian mulai praktekkan atau begini begitu, tapi tertawa-tawa terbahak-bahak, ini kurang ajar namanya. Hah? Gak ada hajat, gak ada hajat. Tetapi dalam menjelaskan sebatas paham cukup. Kalian paham? Atau perlu dijelaskan lagi? Jelas kan? Nah, jadi akad nikah saja tidak cukup sampai terjadi duhul, sampai merasakan usailah. Sebutkan di sini faedah usailah adalah menenggelamkan. Dakarnya sampai dikatakan jima, sampai disebut oleh para ulama bahwa itu adalah jima. Karena berbeda para ulama pendapatnya, ada yang mengatakan harus sampai sini, ada yang menyatakan hatat menyentuh saja sudah cukup, tapi yang itu dhaif kalau menyentuh saja, harus terjadi dukhul. Barakallahu fiikum. Qala yang keenam, husnu khuluqin nabi. Faedah yang keenam, bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tibi nafsih, dan bagusnya perangai beliau. Allahumma rzuqna ittiba'ah, ya Allah, berikan kami rezeki dalam bentuk ittiba' kepada nabi. Jadi jadikan kami orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, adab Rasulullah SAW, wal iqtida bihi, amin. Ikhtilaful ulama. Setelah enam faedah, yang berikutnya adalah pembahasan perselisihan para ulama. Maudi' dikri hadal khilaf huwa babut talak. Tempat disebutkannya perselisihan ini adalah dalam bab talaknya. Wa bima annal muallif lam yati hunaka bima yushiru ilai, di mana muallif tidak mengisyaratkan kepada hal tersebut. Wa ja'at munasabatahu huna, tapi di sini sangat berkait dengan perselisihan tersebut, maka aku akan menyebutkannya liquwatihi, karena kuatnya perselisihan para ulama di sini. Walil hajati ilai, dan karena hajat untuknya. Baik. Ini sebagai mukaddimah bahwa perselisihan ini sesungguhnya tentang masalah talak. Sedangkan tadi hadisnya bukan masalah talak yang dibahas. Masalah bolehkah kembali setelah talak tiga kepada suami pertamanya, boleh setelah akad dengan orang lain ada jima kemudian cerai, dan itu tidak boleh direncanakan, harus betul-betul terjadi begitu saja qadarullah, bukan direncanakan. Nah di sini kata beliau, dalam kesempatan ini ada munasabah, ada kecocokan kalau kita bahas tentang talaknya, bahwa di sana ada perselisihan para ulama. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi man awqa'a at-talaq ats-tsalats duf'atan wahidah. Yang kita sebut tadi talak tiga, Maksudnya talak tiga sekaligus atau talak tiga yang dipisahkan dengan rujuk. Taib, begini. Kalau ada seorang suami berkata pada istrinya, kamu saya ceraikan, kemudian rujuk. Kemudian berkata lagi, kamu saya ceraikan, kemudian rujuk. Kemudian berkata lagi, kamu saya ceraikan. Ini talak tiga. Sudah jelas. Tetapi ada yang saking jengkelnya mengatakan, kamu saya talak tiga. Itu jatuhnya talak satu atau talak tiga? Di sini terjadinya ikhtilaf para ulama. Orang yang mentalak tiga, duf'atan wahidah. Duf'atan wahidah ada dua. Ada yang kamu saya talak tiga, talak tiga belas, talak tiga puluh tiga, pokoknya talak tiga, tiga, tiga, tiga. Saking jengkelnya. Nah jatuhnya berapa itu? Itu duf'atan wahidah. Ada yang berkata dengan mengulangi tiga kali, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Tiga kali. Tapi itu pun duf'atan wahidah, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Diulang sama dia tiga kali atau diulang tiga belas kali dan seterusnya dan seterusnya. Kata beliau, ikhtalafal ulama tentang awqa'at talak, tentang terjadinya talak tiga duf'atan wahidah. Talak tiga tapi sekaligus. Awqa'aha bikalimatin thalath, atau diucapkannya dengan diulang tiga kali. Lam yatakhallalha raj'ah, tidak diselingi dengan rujuk. Tidak diselingi dengan rujuk. Fahal tazamuhu talaqat salah, apakah terjadi talak tiga dan hukumnya hukum talak tiga tidak boleh kembali kecuali setelah menikah dengan orang lain, setelah ada jima di dalamnya, baru kemudian cerai, baru kemudian kembali. Apakah seperti itu? Fala tahillu lahu zaujatuhu, tidak halal lagi istrinya kecuali ba'da an tankiha zaujan ghairah, kecuali setelah menikahi suami lain. Wa ta'tadda minhu, dan juga ada jima di dalamnya, dan kemudian ta'tadda minhu, menyelesaikan masa iddahnya baru kemudian balik. Am annaha takunu talqatan wahidah, atau jatuhnya tetap talak satu yang masih bisa rujuk. Raj'atuha madamat fil iddah, yang bisa dirujuk selama dia masih di masa iddah. Wa ba'dal iddah, kalaupun setelah keluar dari iddah boleh diadakan nikah lagi kepadanya. Walau lam tankih zaujan ghairahu, walaupun belum menikahi orang lain, boleh kembali nikah lagi dengannya. Itu talak satu. Yang mana yang benar? Perhatikan sisi perselisihannya. Artinya, fahmus su'al nuswal jawab. Memahami soal itu sudah setengah jawaban. Kalau soalnya aja gak paham, apalagi jawab. Iya kan? Kita lihat satu dan dua. Atau yang ada tiga. Satu, dua, tiga. Yang pertama, talak raj'ah. Talak lagi. Raj'ah lagi. Talak lagi. Tidak bisa rujuk abadan. Ini yang normal biasa. Talak rujuk, talak rujuk. Talak yang ketiga gak bisa rujuk. Satu, dua, tiga. Yang ini namanya battat talak. Battat talak artinya talak terakhir dari tiga talak. Sekarang, bagaimana dengan yang ini? Saya talak kamu dengan talak tiga. Ah, katanya begitu. Enggak ada rujuk di antara talak-talak tadi karena kata-katanya langsung. Saya talak tiga kamu. Padahal baru sekali itu. Yang ini, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Tiga kali. Ah, langsung sekaligus. Paham perbedaannya? Yang ini sudah jelas. Karena normal. Talak satu, kemudian rujuk, talak lagi jadi dua, kemudian rujuk lagi. Tanggalnya juga jauh-jauhan. Ini setelah satu bulan, ini setelah dua bulan. Baik. Maka ini yang dibahas tadi dalam hadis Imra'atu Rifa'ah. Sekarang, talak yang tiga sekaligus. Kamu saya talak tiga. Atau, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak tiga kali. Apakah jatuhnya satu atau tiga? Sebelum saya jawab, sebelum kita baca jawabannya dari sekian ulama yang berbeda-beda pendapat, saya tanya dulu kepada kalian, apa perbedaan dua dan tiga dengan satu? Apa perbedaan dua dan tiga dengan satu? Apa perbedaannya? Hah? Ada rujuk, jayid. Ada rujuk. Sehingga tidak susah-susah membagi menjadi tiga. Mau begini. Cukup berkata. Yang yatakhallalahu ar-raj'ah. Satu. Dan yang la yatakhallaluhu ar-raj'ah. Nah, cukup dengan kalimat talak tiga yang diselingi rujuk dan talak tiga yang tidak diselingi rujuk. Yang tidak diselingi rujuk ada dua macam tadi. Ada yang talak tiga, ada yang mengatakan langsung talak tiga, ada yang mengatakan saya talak tiga kali. Tapi tanpa ada rujuk di antaranya. Di sini nggak ada rujuk, di sela-selanya nggak ada rujuk. Langsung. Lebih gampang dengan bahasa ini. Jahit, baru kita lanjutkan. Setelah kita pahami pertanyaannya. Apakah talak tiga yang tidak diselingi rujuk jatuh talak tiga atau tetap talak satu? Itu pertanyaannya. Saya ulangi. Apakah talak tiga yang tanpa diselingi rujuk jatuhnya talak satu atau talak tiga? Ikhtalafal ulama fi dhalika ikhtilafan tawilan arida. Berselisih para ulama dalam masalah ini dengan perselisihan yang panjang lebar. Ternyata bahasa Arab juga ada panjang lebar. Tapi biasanya tawil arid. Tawil arid. Tawil panjang, arid lebar. وعذب من اجل القول بالرجعه بها جماعه من الائمه والعلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وبعض اتباعه. Bahkan sampai ada yang disiksa oleh penguasa hanya karena berpendapat bolehnya rujuk sekian para ulama, sekelompok jamaah dari para imam wal ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa pengikut-pengikutnya. Nah, berarti ikhtilafnya keras sekali dalam masalah ini. Wa ma dhalika illa li anna al-qawla bi wuqu'iha wal mashhuru min al-madhhabil arba'ah kenapa kok sampai ada penangkapan dan penyiksaan oleh penguasa? Karena pendapat yang menyatakan talak tiga sekaligus tanpa diselingi rajah itu masyhur di semua madhab yang empat, bahwasanya dia jatuh talak tiga walaupun tanpa ada rujuk. Wa kana man kharaja anha li quwwati dalilin aw li ittiba'i imamin min salifa al ummah laisa 'ala al haqq. Seakan-akan mereka yang keluar dari pendapat empat madhab ini, yang kuat dalilnya ini, yang jelas mengikuti imam yang telah salaf, telah lewat, dianggap laisa 'ala al haqq, dianggap tidak di atas kebenaran. Wa qatalallahu ta'assub, dan Allah memerangi ta'assub wal hawa wa hiya mas'alatun tawila. Semoga Allah memerangi ta'assub wal hawa wa hiya mas'alatun tawila, dan ini masalah memang tawil arid. Walakinnana nasuquhuna, tetapi kita di sini akan menyebutkan secara ringkas dan cukup insyaallah, bahwasanya dhahaba jumhurul ulama, memang berkata jumhurul ulama dari para a'immah, para imam-imam yang empat, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wa jumhurus sahaba wat tabi'in, dan jumhur para sahabat dan tabi'in berpendapat wuqu'ut talaqut thalathah, jatuh talak tiga dengan satu kalimat. Jatuh talak tiga dengan satu kalimat du'atan wahidah. Idza qala, kalau orang berkata anti taliq thalasan, engkau talak tiga, atau sejenisnya, au bi kalimatin, atau dengan kalimat yang diulang-ulang, engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak. Walau lam yakun bainahunna raj'ah, walaupun tidak diselingi rujuk, jumhur para ulama dari empat madhab menyatakan jatuh talak tiga. Jangan main-main dengan kalimat talak. Hati-hati. Wa daliluhum hadis Rikanah Ibni Abdillah. Dalilnya adalah hadis Rikanah Ibni Abdillah. Annahu talaqa imra'atahul battah, bahwasanya dia mentalak istrinya dengan battah. Sudah kita ketahui makna battah adalah talak yang terakhir. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik, maka dikhabarkan kepada Nabi hal itu. Kemudian Nabi berkata, wallahi ma aradtu illa wahidah. Kemudian dia berkata, yang saya maksud adalah satu. Qala Rikanah, berkata Rikanah, wallahi ma aradtu illa wahidah yastahlifuhu thalathan, sungguh aku maksudnya satu, aku maksudnya satu. Yastahlifuhu thalathan wa hadzal hadis akhrajahu Syafi'i, tetapi dia dianggap talak tiga padahal satu kali mentalak. Tetapi kalau karena kalimatnya kamu saya talak dengan talak bain, kamu saya talak dengan talak battah, jatuh talak bain. Wa hadzal hadis akhrajahu Syafi'i, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban dan Imam Hakim rahimahumullahu ajma'in. Wa wajhu dilalah min al hadis, dan sisi pendalilannya dari hadis tadi adalah istihlafuhu sallallahu alaihi wasallam lil mutallaq annahu lam yurid bil battah illa wahidah. Istihlafnya Nabi, berzumannya Nabi bahwa yang dimaksud adalah satu. Fadalla ala annahu law arada biha akthar la waqa'a ma arada. Pendalilannya adalah kalau saja dia meniatkan tiga, jatuh tiga. Baik, itu mafhum. Artinya bukan dari nasnya tetapi dari mafhumnya. Unduru ila ma sa'aquluhu. Lihatlah kepada apa yang saya akan katakan sekarang ini. Karena kalau saya katakan unduru ila saburah, banyak gak lihat saburah. Hah? Gak lihat papan tulis. Saya katakan barakallahu fikum, bahwa ketika dikatakan dengan kalimat aku talak engkau albatta, kata Nabi SAW, sungguh yang dia maksud satu. Sungguh yang dia maksud satu. Bahkan Nabi bersumpah, demi Allah, yang dia maksud adalah satu. Maka jatuh talak satu. Yang dia maksud satu. Artinya, mafhumnya, kalau dia meniatkan benar-benar tiga, jatuh tiga. Iya Pak, iya. Karena Nabi membelanya dengan berkata, sungguh yang dia maksud satu. Yang dia maksud adalah satu. Karena batah ini tidak ada keterangan satu apa tiga. Saya ceraikan kamu dengan cerai lepas. Kata Nabi, tapi dia maksudkan satu. Yang dia maksudkan satu. Bagaimana kalau kalimatnya bukan batah, kalimatnya saya talak tiga. Ayib, mafhumnya. Kalau dikatakan niatnya satu, jatuhnya satu. Tetapi kalau niatnya tiga, ya tiga jatuh. Itu dalil pertama. Ikhwani bin na'azakumullah. Dalil kedua, ketiga dan seterusnya. Nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wasallama tasliman kathira. Assalamualaikum.